Ada seorang pemimpin dalam rapat mengingatkan bawahannya untuk amanah. Diketahui adanya pekerja yang tidak amanah. Apakah ini ta'ir? Tidak. Dia pemimpin. Dia berhak menegur. Menegur langsung atau menegur secara umum. Bisa difahami hadirin? Ini bukan ta'ir. Ta'ir itu adalah ada niatan menghina dan merendahkan. Ya, dan membongkar aib. Dan ini kadang muncul dari orang yang hasad. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang awam yang diberitahukan tentang sunnah, tapi dia akhirnya menjauhi anak. Apakah Anda harus mendekatinya untuk menjelaskan tentang sunnah lagi? Apa dibiarkan saja? Wahai ikhwan, yang namanya mendakwai seseorang, ya, berdasarkan tadi yang kita sebutkan, fadzakir inna fa'ati dzikra, berikanlah peringatan. Jikalau peringatan itu bermanfaat, ketika Anda mendapati teman yang tidak ihtimam, tidak sungguh-sungguh, Anda sudah berusaha menasihati, mengajak, kok dia tetap saja pada kondisinya, ma'alaik, tidak ada beban apapun atasmu, tidak ada kewajiban. Mending kau sudah sampaikan, dia tidak suka, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Tidak berarti tidak dinasihati lagi, kapan ada waktu, ada sempat, ajak kembali. Bisa jadi, ajakanmu kesekian kalinya, mendatangkan hidayah dari Allah. Dulu dia mungkin lagi kaya, dinasihati susah. Sekarang ini ayo, lagi kebelit utang bank, ya, datangi, nasihati, mbok, omonganku apa mbien, nasihati. Iya betul ya, is, ngaji bayo. Dibantu kesulitannya, diajak ngaji, bisa terjadi itu. Sehingga tidak ada batas waktu, berapa kalinya. Bisa difahami hadirin? Apakah ada sunnah dalam tidur harus menghadap ke arah kiblat? Wallahu alam. Ana belum beradapati. Harus, apakah harus seperti itu? Wallahu alam bisawab. Yani perlu dicarikan ilmunya. Jangan kemudian kita tergesa-gesa. Ini dia bagian dari sunnah. Tidur harus menghadap ke arah kiblat. Ya, ini butuh dengan dalil. Sesuatu yang meragukan, apa dari? Tinggalkan. Ya, jangan kemudian antum, oh iya, ini ketone main lu, bagus. Oh, beragama kok ketone, Pak. Ya, jangan. Ada pertanyaan, para ulama salaf memperingatkan agar meninggalkan debat. Apakah ada debat yang dikecualikan? Sebab ada nas dari Al-Quran, wajadilhum billati ahsan. Disebutkan dalam beberapa kitab, jadilhum billati ahsan itu bisa lihat keterangan Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Aqidah Wasitiyah. Dalam menjelaskan ini. Atau dalam kitab beliau yang lainnya. Jadilhum billati ahsan, berdebat dengan cara yang terbaik, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Barulah Anda termasuk orang yang berjidal dengan billati hiya ahsan. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka Anda dilarang untuk berdebat. Misal seperti debatnya Ibn Abbas. Ibn Abbas datang kepada Khawarij. Ibn Abbas, wahai kaum muslimin, bahrul ilm, lautan ilmu yang tidak ada tepinya. Ahlu tafsir datang dengan hujjah-hujjah yang qati'ah, yang pasti. Sehingga sekian ribu dari Khawarij bertobat. Ini billati hiya ahsan. Ya. Manakah yang lebih didahulukan, menjawab adzan atau sholat tahiyatul masjid? Jika kita masuk masjid saat adzan dikumandangkan, yang dibahas oleh para ulama di sini, ikhwan, adalah di hari Jumat. Ini saya sampaikan, apakah dia menunggu adzan selesai, dia baru sholat tahiyatul masjid, ataukah dia tahiyatul masjid walaupun dengan adzan, walaupun sedang apa? Sedang adzan. Jawabannya adalah dia segerakan tahiyatul masjid. Kenapa? Jawabannya adalah dikarenakan mendengarkan khutbah Jumat wajib, menjawab adzan sunnah. Maka jikalau engkau berdiri menunggu selesai adzan karena kepentingan melaksanakan yang hukumnya sunnah, yakni menjawab adzan, engkau baru melakukan dua rakaat tahiyatul masjid, Anda ketinggalan mendengarkan khutbah. Maka di saat seperti itu disyariatkan untuk apa? Mengedepankan langsung tahiyatul masjid walaupun lagi adzan. Diusahakan supaya ketika adzan selesai, antum sudah selesai tahiyatul masjid dan imam langsung berkhutbah. Bisa difahami hadirin? Adapun kalau hari-hari biasa, al-amr wasi', urusannya luas. Anda mau menjawab adzan agar mendapatkan keutamaannya, silahkan. Ya, Anda tidak mengapa langsung tahiyatul masjid. Atau menunda tahiyatul masjid, tidak masalah. Karena tidak ada khutbah Jum'at. Bisa difahami hadirin? Al-amru wasi insyaAllah. Urusannya luas. Mohon nasihat para ummahat kami yang banyak mengikuti atau bergabung pada grup-grup WhatsApp, sosial media yang lainnya, yang bukan grup ilmu. Kami ingatkan pertemanan. Zaman sekarang ini, bentuk pertemanan itu tidak mesti kenal dan duduk bersama. Pertemanan itu bisa melalui grup. Tatkala grup itu ada ahlul bid'ah, ahlul maksiat, musibah. Malah petaka wa kaum muslim. Anda tidak kenal si fulanah, enggak pernah ketemu, tapi tergabung pada grupmu, dia aktif memposting, dia aktif memberikan apa? Apakah perihal fitnah yang berkaitan dengan dinia atau berkaitan dengan fitnah urusan duniawi atau ngobrol atau ngerumpi atau namimah atau ghibah masuk pada grupmu, itu musibah. Itu madarat berteman dengan orang yang jelek. Karena itu kalau mau masuk grup, Anda harus teliti dulu apakah teman-temanmu orang-orang yang soleh atau bukan. Kalau tidak jelas, keluar. Nabi kita memperingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-mar'u ma man hab. Hati-hati. Ummahat atau kita sendiri. Kalau enggak jelas ini grupnya siapa? Pusatnya siapa? Wah, ada si fulan yang terkena fitnah. Ini orang hajuri. Ada di grup ini. Innalillah musibah. Keluar dia atau saya yang keluar. Tat, langsung. Enggak ada basa-basi. Karena pertemanan dalam grup itu apa? Sangat dahsyat kaum muslimin. Dibandingkan dengan pertemanan langsung. Karena mereka bisa memposting syubhat apapun dan seberapapun. Beda kalau ketemu, dia masih riku pekewu. Memulakan syubhat mikir-mikir. Bukan langsung dibantah. Tapi melalui media, enggak kepikiran dibantah. Enjoy saja. Buang, bas. Kamu asik membaca, itu syubhat ternyata. Bahaya tidak? Bahaya sekali. Maka hati-hati. Jangan masuk ke grup yang Anda tidak jelas. Grupnya siapakah itu? Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.